Sing kompak. Tutupen botolmu. Tutupen. Emanen. Aja mbok. Mergani. Ya nggih. Oke oke. Wis pokoke sing enak-enak sing banter nggih. Hei, kenapa kamu kalau nonton dan lucu kanya bilang nah iki kok nyaut kabeh ya. Mane sing kompak, mending tuku sate. Mending timbang dadi. Tepuk tangan untuk wedus-wedus semua ini. Sopo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa amarana bil ittihadi wa silatil arham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin syafi'ina yawm az-ziham wa ala alihi wa ahli baytihi wa ashabihi ma damatil layali wal ayyam. Wa qala proklamator Republik Indonesia Bung Karno, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Sungguh kata-kata bijak yang luar biasa. Itu artinya orang yang ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam berjuang. Ada juga kata yang senada tapi tidak seirama. Saya juga tidak senang itu kata-katanya. Sedikit bicara banyak bekerja, karena itu artinya maling. Beda dengan sepi eng pamrih, rame eng gawe. Ada juga kata-kata yang saya tidak senang, cepat kaki ringan tangan, itu copet. Wakala Kanjeng Sunan Kalijogo, turi-turi boteh ditandur neng kebon agung, ono celeret tiba nyemplung, mbok kira kembange opo, mbok kira kembange opo, amma ba'du. Jenabal Guroma, para alim ulama, para kiai, para guru agama, masyayikh, asatid, dan para sesepuh yang saya ta'zimi dan yang sama-sama dimuliakan Allah, para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, ketua dan seluruh pengurus Punggowo, ketua dan seluruh pengurus Aryo Blitar, Yang saya hormati Ketua Ansor dan seluruh pengurus ARBC, Arek Blitar Community, yang saya cintai, yang saya banggakan, dulur-dulur saya, komunitas masyarakat Jowo yang ada di Batam, yang saya rindukan, saya cintai, memasak santan dalam kuali, kuahnya tumpah di atas laci. Datang ke Batam senang sekali, orangnya ramah dan baik hati. Sayang lampunya mati. Arek Blit. Banteng ngaili kesuwen. Halo. Cek. Cek. 1, 2. Ada aku, ada dia. Cek. 1, 2. Ada mantu, ada mertua. Wes bro, lek wes enak wes bro, enggak usah diutek-utek. Enak-enak maca pantun ganggu. Arek Blitar berbaju hitam, jalan-jalan hujan gerimis. Aku gemetar lihat orang Batam, penuh kerukunan lagi agamis. Nih lagi pantun khusus untuk ARBC. Halilintar disertai kilat, Arek Blitar memang hebat. Sampai subuh pantunan terus iso. Makan pepaya dikupas rata, makan ketupat tiada berserat. Izinkan saya bertutur kata, semoga manfaat dunia akhirat. Wes, makan sate banyak sambelnya, pedes. Alhamdulillah, saya senang, saya bangga ketemu saudara-saudara saya di Pulau Batam ini. Subhanallah, jujur saya tuh gak merasa keluar Jawa, rasanya kayak berada di desa tetangga. Soalnya bener ketemu wong gurek-gurek ini. Saya tuh gak merasa kalau nyebrang lautan, mergo aku numpak pesawat. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih diberikan iman, Islam, kesehatan, kesempatan, kekuatan, keikhlasan, lebih-lebih keamanan dibanding saudara-saudara kita yang berada di wilayah bencana, seperti dulur-dulur Blitar yang dekat dengan Gunung Kelud, saudara kita yang berada di sekitar Sinabung, saudara-saudara yang terkena gempa, banjir, tanah longsor, macam-macam. Alhamdulillah, dulur-dulur saya di Batam ini oleh Allah diberi aman. Sementara. Lah memang kita hidup di wilayah Indonesia ini harus siap menghadapi segala macam kemungkinan bencana. Kalau kita cerdas membaca sunnatullah, hidup di Indonesia ini harus siap menghadapi minimal 2 bencana, yaitu bencana Nyi Roro Kidul dan bencana Kiai Sabu Jagat. Dalam bahasa kemenyek disebut bencana tektonik dan bencana vulkanik. Tektonik itu gempa bumi dan kawan-kawan. Kalau vulkanik itu bencana gunung berapi. Memang secara ilmiah wilayah Indonesia ini yang paling aman dari bencana baik tektonik maupun vulkanik cuman satu pulau, yaitu Pulau Kalimantan. Maka tidak pernah kita dengar ada Kalimantan kena gempa bumi, Kalimantan ada gunung meletus. Tidak ada, wong Kalimantan tidak ada gunung berapi. Aman secara ilmiah, lainnya tidak aman. Sumatera tidak aman, Batam tidak aman, Sulawesi, Papua, Maluku, lebih-lebih Jawa tidak aman. Yang paling aman tuh Kalimantan. secara ilmiah. Maka kalau Anda kepingin aman, ya pindah lagi ke Kalimantan. Sama-sama naik kapal nyebrang lautan, nanti kelelep. Ya sama, orang mati itu gak harus kena bencana, gak harus kena musibah. Lagi tidur enak-enak, mati. Tinggal nunggu kapan kontraknya habis. Sampean sekarang masih sehat, seger, duduk manis. 10 menit lagi kontrak sampean habis, mati. Demikian pula saya, sekarang masih bengok-bengok di sini. Kok kontrak saya habisnya 100 tahun lagi? Ya, berarti masih lama. Orang mati itu enggak harus kena musibah, enggak harus kena bencana. Kadang lagi istighosah di Sintai. Ah, tepak meting kring mate. Ya, siapa tahu no. Kan mati itu enggak bisa diprogram, enggak bisa direncanakan, karena memang itu rahasia Allah, a mysterious problem. Tidak ditentukan oleh takut dan berani. Berani tidak mempercepat, takut tidak memperlambat. Kalau berani mempercepat, takut memperlambat itu anak sunat. Yang berani sunat duluan, yang takut sunatnya belakangan. Kalau mati enggak, ada yang berani maju perang, enggak mati-mati malah bisa membunuh wong sak pirang-pirang. Yang takut ngungsi ke bom modar dhisik. Maka Bapak Ibu jemaah yang saya hormati rahimakumullah, sengaja di awal saya sampaikan satu tembang karya dari seorang wali besar penyebar agama Islam di Nusantara ini, namanya Sunan Kalijogo. Coba sama-sama kita nyanyiin sambil ingat-ingat Jawa. Aku juga pengen tahu, sampean udah pindah ke Batam ini masih Jawa apa wis dadi kibas? Itu tadi lagu judulnya Turi Turi Pote. Yuk bareng-bareng dinyanyiin. 1, 2, 3. Turi Turi Pote. Mama-mama sing kompak, suaranya dibrol saja. Enggak usah dimpet. Enggak nak ilatmu protol. Kalau dimpet itu malah jelek jadinya. Turi Turi Pote. Itu kalau enggak ketepaan nanti brotol tekan mburi pret pret pret gitu. Dijos aja suaranya. Yuk. Turi turi pote. Ditandur. Diulang. Turi turi pote. Nggih. Ditandur. Ono celeret tiba nyemplung, mbok kira kembange apa? Mbok kira kembange apa? Lah iki ono pasangan nih, ono jodone Arab. Ojo plunga-plungu. Ya Rabbi ya Rahman, anta munzilul Quran. Semuanya ikut, yang enggak bisa tolong mangap-mangap. Ya biar pantes gitu loh. Yang lain mengong kok arep mingkem dhewe yo, cek pantes yo. Yo, ya Rabbi ya Rahman, anta munzilul Quran. Lagi, ya Rabbi ya Rahman, anta munzilul Quran. Irhamna jami'a warzuqna wasi'a. Ya Allah, ya Allah, ya Allah khaliqul akwan. Karena masih yang banyak yang masih cuma mangap-mangap dok, Sekarang diganti sholawat badar sing banter. Sholatullah ala toha diulang. Sholatullah ala toha sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli ala Muhammad. Ini merupakan titik asimilasi nilai. Para wali itu bijaksana dalam berdakwah, menyebarkan Islam di Nusantara sehingga mudah diterima. Memang kayaknya dipilih-pilih, dipilah-pilah, tapi ternyata enggak dipisah. Ini agamanya, ini budayanya, ini Arabnya, ini pribuminya, ini Islamnya, ini tradisinya. Itu tidak dipertentangkan, tapi dijodohkan, dipadukan melalui akulturasi budaya, sehingga masyarakat luas mudah menerima tanpa konflik, tanpa kekerasan, menjadikan masyarakat bersatu, guyub, rukun, tentrem, apapun etnisnya, karena metodenya bagus. Makanya kampungmu, daerahmu, kalau kepengin iso guyub, rukun, bersatu, kalau ngundang kiai ojo sembarangan, ojo angger, kalau iso kiai sing model ngene iki. Loh, artinya model ngene iki itu model kebijakan para wali, ngono lho, Bro. Nah, aku ra gak ngomong model Anwar Zahid kan. Kemenye temen Anwar Zahid bukan kiai, cuman Pak Yai. Nah, wis numpak terus ngrayai. Jadi ya numpak sepeda itu. Jadi model kebijakan para wali jenius. Masyarakat itu macam-macam, macam-macam suku, macam-macam ras, macam-macam etnis, macam-macam kelompok, macam-macam ormas, diajak bersatu, disatukan, tidak memperbesar perbedaannya tapi mencari titik kesamaannya. Ngono dakwah itu. Jangan kok masyarakat sudah guyub rukun, sudah bersatu, didakwai gini-gini-gini, dimasukin rumah per rumah, masuk, akhirnya masyarakat terprovokasi, jadi pecah belah, menghilangkan kerukunan. Itu namanya bukan dakwah, tapi kesesatan. Makanya saya bangga banget, di Batam banyak paguyuban, masyarakat ini, tapi dapat bersatu, subhanallah. Saya bangga. Ini metode yang benar, para wali seperti itu. Seperti arek-arek tadi itu waktu mati lampu kok do ngeplaki rebana. Lah itu ngeplaki rebana, ini juga kebijakan dari para wali. Sampeyan lek ngeplaki kok ngeplaki wong, itu biadab namanya. Wong kok dikeplaki, biadab. Lah para wali bijaksana, daripada ngeplaki wong itu dosa, biadab dialihkan, ngeplaki rebana. Wes sak kemengmu we. Nanti abuh tanganmu ra masalah, keplak ono ngono. Nah, agar tidak sia-sia sekedar keplak-keplak rebana saja tanpa guna, nemek keplak-keplak kok enggak ada artinya. Maka dibarengi zikir, diiringi sholawat, sehingga tidak lagi biadab tapi menjadi beradab, jadi peradaban, jadi kebudayaan sampai sekarang. Berkah dapat pahala. Biar kata orang sekarang ada yang mengatakan itu keplak-keplak rebana sambil sholawatan itu bid'ah, biar orang ngomong kayak gitu, itu orang goblok. Rasulullah masuk kota Madinah, disambut penduduk Madinah, qala al-badru alaina, sambil pukul-pukul terbang. Rasulullah diem, malah tersenyum bahagia. Kalau memang itu dilarang atau haram, tentu Rasulullah melarang waktu itu, dan Rasulullah tidak mau diterbangi. Buktinya Rasulullah diem, setuju kok. Sekarang banyak yang ngomong ini bid'ah macam-macam. Ya betul kok. Makanya saya sering pesen, kalau semuanya boleh serba baru, tapi untuk aliran agama, akidah, pilih yang lawas. Insya Allah aman sampean. Nah, ini peradaban yang biadab menjadi beradab. Bu, ya koyok jenengan niku tuh bu, ngerawus bojo ku yo biadab. Ngomong bojo sing golek no nafkah kok dikerawus, bojo sing belanjani kok dikerawus. Ibu-ibu nyelatu bojo itu yo biadab. Bojo sing ngetengi sampean kok dicelatu. Biadab. Lah para wali, para kiai bijaksana. Saiki podo-podo sampean ngobahke lambe, podo-podo ngetokke swara, podo-podo energi, podo-podo tenaga dialihkan gawe yasinan wae, gawe wiridan wae, gawe zikir, gawe maca selawat. Sehingga bibirmu tidak lagi biadab sayang. Bibirmu jadi beradab, berkah, dapat nilai pahala. Ini kebijakan dari para wali. Saya kadang-kadang kalau ada yang ngaji pakai tembang, pakai nyanyi itu dilokkan. Opo yo kiai ngaji kok nyanyi nembang. Loh, saya kalau dilokkan santai aja, Bro. Mesti ngaloki pancen cangkeme dhewe ora iso. Lihat-lihat dulu dong yang dinyanyiin apa. Kalau yang dinyanyiin lagunya religi, ada filosofi, penuh makna, bisa dicerna untuk diamalkan, manfaat, kenapa tidak? Kayak gitu di Jawa, habis azan sambil nunggu sholat berjamaah, itu diisi dengan pujian. Isinya nasihat, isinya petua, itu kan baik dong. Nah iyo, makanya kalau lagu-lagu kayak gini, saya juga seneng. Nah sampean kan ndak, sing mbok apalno kan nyomek pokoke. Pokoknya lah misalnya ini ibu-ibu mau mengungkapkan kecintaannya kepada Rasulullah, kerinduannya kepada Rasulullah, dalil Arabnya tidak bisa, yuk pakai dalilnya Nasidariyah. Nabi Muhammad Nabi akhir rahmat bagi umat di seluruh ala, Nabi Muhammad mataharinya yang bersinar abadi sepanjang. Nah itu pakai dalilnya Nasidariyah, orang dalil Arabnya ndak iso. Kita mau mengungkapkan kerinduan kita pada Rasulullah, kecintaan pada Rasulullah, ndak iso Arabnya, ya pakai dalil bingo. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Kerinduan tiada terperi, rindu yang luar biasa kepada Nabi. Ketika kita merindukan Rasulullah, maka pasti Rasulullah pun merindukan kita. Kalau kita sudah dirindukan oleh Rasulullah, alamat syafaat akan kita dapat insya. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Jaraknya jauh, makamnya Rasulullah di Madinah, kita berada di Batam, tapi jauhnya jarak tidak memisahkan, serasa Rasulullah hadir di majelis ini, saking cintanya kita. Apalagi Rasulullah sendiri mengatakan, kalau ada orang yang salam kepadaku, Allah mengembalikan ruhku ke jasad untuk menjawab salam orang itu. Subhanallah. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Kok gak ada yang nyaut belas ya? Oh ndak iso. Oke sekarang tak kasih lagu sing sampeyan iso nyauto sing kompak. Tutupen botolmu, tutupen emanen aja mbok mergani. Ya nggih. Oke. Wis pokoke sing enak-enak sing banter nggih. Hei, kenapa kamu kalau nonton dan lucu kanya bilang? Nah iki kok nyaut kabeh ya. Maneh sing kompak, mending tuku sate. Mending timbang dadi. Tepuk tangan untuk wedus-wedus semua ini. Wes sekarang tak arteni dulu. apa tadi? Turi-turi Ote. Yuk, tak artikan dulu, nanti kita sambung. Turi-turi. Ayo ta bro. Turi-turi. Turi-turi itu soko tembung jarwo doso mituturi. Pitutur yang bagaimana? Nasihat yang bagaimana kok putih? Ketika ada saudara, tetangga, kerabat yang meninggal, yang mati, itu jenazahnya, mayatnya dibungkus kain warnanya putih. Mangkane tembange turi-turi putih. Ketika ada tetangga, kerabat yang meninggal, kita ngelayat, kita takziah, maka nanti kita akan mendapatkan pitutur, kita akan mendapatkan nasihat. Kafa bil mauti wa'idho, cukuplah kematian itu menjadi nasihat kebaikan. Orang itu kalau ingat mati gak kira nakal. Saya gak rai nakal, gue gak eling mati. Nah, diantara pituturnya gimana? Halo? Kain yang dipakai membungkus mayat itu disebut kain kafan. Maka itu diambil dari hadis Nabi tadi, kafa bil mauti wa'idho, cukup kematian itu menjadi nasihat. Makanya kain kafan diantara bentuk nasihatnya, ketika ada saudara atau tetangga yang meninggal, sampean takziah, lihat jenazahnya, lihat mayatnya, maka hati sampean kedodok, kemudian mengatakan, sekarang gilir tetanggaku yang meninggal, terus giliranku kafan. Saiki tonggomu sing mati, minggu wingi tonggomu sing mati, ulan wingi tonggomu sing mati, jur giliranmu kafan. Mula kain bungkuse mayit diarani kain kafan. Loh, lek wis dibungkus kain kafan yang warnanya putih, terus ditandur ning kebon agung. Kebon kok agung? Umumnya kan kebon rambutan, kebon sayur, macam-macam. Kok kebon agung? Ya, yang dimaksud kebon agung itu kuburan. Sebab yang ditandur ning kono dudu bibit kangkung, dudu bibit salak, dudu bibit sawi. Tapi yang dicemplungno apa? Sampean. Lho nek aku kan gari-gari. Lho nek wis dicemplung ditandur ning kebon agung, mohon maaf, jasad manusia ndak ada nilainya, ndak ada harganya. Soalnya lek wis ditandur ning kebon agung, cemplung nang ning kuburan, ya Allah, ndak ana nilaine. Mergo bosok. Iki sing ganteng-ganteng kok ngarep iki iso nang kuburan bosok, Bro. Kok sing gagah-gagah iku iso nang kuburan ya bosok. Sing ayu-ayu niki benjing nang kuburan ya bosok. Ayo sing semok-semok bareng kesuk nang kuburan ya bosok. Iki tukang syuting menanti. Nah, iki sok no kuburan ya. Halo, sing dikai lungguh terop iko. Iko pegawai-pegawai to. Esok no kuburan ya. Sing ngomong dhewe iki. Sik. Ngomong belum selesai digosok-gosok. Loh, kalau sudah bosok jasadnya manusia ndak ada harganya, lebih mahal tempe. Tempe iku barang bosok, tapi tiap pagi diciumin sama ibu-ibu. Lah nek jasadnya menungso sing bosok, gak ada yang doyan, kecuali Sumanto. Terus tidak ada harganya. Sekarang ketika masih di dunia, apalagi kaya, apalagi punya jabatan, sombongnya tidak betai. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan bermandi cahaya, deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng. Nggak usah, nggak usah. Nek wis di kuburan ya. Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam. Gelap koyok lampune mati. Tanpa seorang teman, terbujurlah sendirian. Tak ewang ingin ini oleh piro kok. Terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain. Deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng. Angger tekan bengok lampune mati yo. Loh, sesuatu yang ditandur itu alamat arep tukul, akan tumbuh nanti yaumul ba'ats, pada hari kebangkitan. Tukul koyok jamur, bayanganmu ora kok terus nyut-nyut koyok jamur ngono. Tukulnya ini sesuai dengan amal perbuatannya ketika hidup di dunia. Ini para wali bikin tembang ini enggak sembarangan. Ambil dari ayat Quran, yauma idzi yasdurun nasu ashtatal liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yauma idin ing dalem dinane iki yasduru bakal podo metu tukul sapa annasu menungso dari alam kuburnya astatan perenco-perenco liurau amalahum untuk diketokkan nih ya, diketokkan amal perbuatannya. Ini bukan berarti lek dek donya iki ganteng terus meneh tukule teko kuburan ganteng, ndak, sesuai amale. Kuburan di dunia gue panteng tapi kelakuannya welek sholat ndak penggawiannya biar langganan cintai menetangi itu kok kuburan hilang gantengmu dati merongos bro. Biasanya nang dunia kok ora pati ganteng tapi amale bagus subhanallah, kok tangi itu kok kuburan gak wanteng. Pokoknya dari wong Jawa, wong iku bakal ngunduh woeng pakarti. Sopo nandur mesti bakal ngunduh. Nah sing diunduh tergantung sing ditandur. Kalau yang ditandur baik, yang diunduh juga baik. Kalau yang ditandur jelek, yang diunduh juga jelek. Sering saya contohkan, di dunia aja udah ada gambaran. Kita ketemu sama orang mau menanam kebaikan, pasti kita pun akan memanen kebaikan. Ketemu orang assalamualaikum, ini kan nandur api toh. Ketemu lagi assalamualaikum, ketemu lagi assalamualaikum, ketemu orang lagi assalamualaikum, ketemu orang lagi, terus menanam kebaikan assalamualaikum, ketemu lagi assalamualaikum, pasti nanti yang diunduh baik. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Coba ketemu orang nanam kejelekan, sisipan karo wong sret picek kon. Ketemu orang lagi sret bonor kon. Ketemu orang lagi sret bidak kon. Ketemu orang lagi sret asu. Dorong 10 menit ndelosor sampean. Mesti digasak karo kesuwen gasak ae. Lah ini di dunia kan. Lah kalau yang ditanam sedikit panennya juga sedikit. Kalau yang ditanam banyak, panennya juga banyak. Coba tak buktiin. Aku nanam, nanti aku langsung panen. Tapi ini bukan sulap, bukan sihir. Fakta, nyata. Tolong aku mau salam, dijawab. Yang mau jawab salam saya, mudah-mudahan selamat, dapat rahmat Allah, barokah. Yang tidak mau jawab salam saya, awas. Awas ini, tak dongak nemu, gomuko ambekanmu, lebu metu. Ya, masuk kok metu tok, kayak bahaya. Coba dijawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo wes aku nanem titik panene yo titik. Assalamualaikum tok panene yo mek waalaikumsalam. Coba sekarang aku nanem tak tambahi akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, tambah akeh panene. Malah ada yang kasih bonus katuh. Mulai imbuh bonus karena yang saya tanam banyak. Ketika saya nanamnya cuma sedikit, assalamualaikum, panennya dikit, waalaikumsalam. Tapi ketika nanamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, panennya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya enggak manen, enggak nanam, menengkok. Yo ora oleh apa-apa, wong aku diem kok. Ini loh, makanya terusane wis biar ndak lama-lama. Setelah joyo ditandur ning kebon agung terusane tembang ono celeret, ayo tore ono celeret. Celeret itu gambaran kehidupan yang hanya sekejap. Hidup ini hanya sebentar kok. Oleh Sunan Kalijogo diungkapkan dengan kata-kata celeret. Celeret itu gambaran sekejap, gambaran secepat kilat. Celeret. Kaget. Ya namanya kilat itu di mana-mana mengagetkan. Masa ono kelet apa kilat kok celeret. Ini kilat lembeng ini namanya. Kilat kok endelnya namanya kilat kok celeret. Kaget ya wis macam kilat itu mengagetkan. Ndak lama kok hidup di dunia ini hanya celeret. Kata orang tua dulu, le urip nang donya ki ora suwe, bebasan mek koyo mampir. Mampir itu di rumah sendiri apa ndak? Ndak, wong namanya mampir ndak mungkin lama karena bukan di rumah sendiri wong mampir. Apalagi tujuannya mampir sekedar ngombe. Ngombe itu suwe apa dilu? Tak kei contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dilu kan. Ya wis suwe matine lampu mah. Masih lama mati lampunya. Ini panitia ndak tepak. Ya mestinya kan yo sedia genset ngundang kiai internasional ngene dapurane. Loh ini sampean mendatangkan orang jamaah sekian banyaknya, ini orang semua apa ada yang bukan orang yo? Loh ini ndak mudah loh bro mendatangkan jamaah sekian, berapa ribu ini yang datang. Wangel wong sing buruk-buruk barang gelem teko ngene iki. Ada pengajian ini kalau enggak kiainya nyentrik enggak bakal teko. Ya coba sampean bikin acara kayak gini kalau bisa mendatangkan orang sekian banyak. Ngono ora sedia genset iki. Apunten Yai. Halo. Halo. Ndak lama hidup di dunia ini cuman celeret. Ndak lama kok celeret. Maka yang jadi orang kaya, ingat kekayaanmu di dunia ini enggak lama. Celeret. Kalau Allah menghendaki berapa lama sih, maka ketika dijadikan orang kaya jangan sombong dengan kekayaanmu, jangan bangga dengan kekayaanmu, karena kekayaanmu hanya sebentar, tidak lama. Celeret kalau Allah menghendaki, celeret diwalik grim yang kere bambun. Ayo nang tutup nolemu sombong. Yang punya pangkat jabatan gak usah sombong dengan pangkatmu, jangan sombong dengan jabatanmu. Gak lama jabatanmu itu, mentok jabatan termarhum atau terakhir celeret almarhum. Jabatanmu cuma celeret, gak lama kok. Mulane ojo kaget, jangan heran bapak-bapak, ayo ibu-ibu kile sek nom yo masya Allah mencut nombong. Mak celeret bareng wis tua ya masya Allah medeni wong. Ya kalau masih muda siapa yang gak ngerti esemane neratapno jantung lirikane medotno kolor. Lah piye wong lanang dilirikin dudul kon jero del pedot kolore. Hai sek enom celeret bareng wis tua. Jangankan ngelirik wong, ngocol lo nyawang ayang-ayangnya dewi so melayu. Ih mak lampir ih. Lu iya baik kok sing ganteng-ganteng gagah-gagah lungguh nongisor terop iko isi enom gagah guyang-guyu mak celeret lek wis tuwo. Awes dike wahengi untune merotoli dewi-dewi lu wong lanang ngilai si enom yo Masya Allah, imbah imbuh suwengi iki mbok iso ping pira nek wiridan mak celeret bareng wis tuwa ya ora iso dodok wis ora iso dodok. Lah mau celeret wae kok mulane urip nang donya iki mek celeret, tapi ingat hidup di dunia yang hanya celeret ini menentukan kehidupan yang selama-lamanya di akhirat. Kalau di dunia yang sekedar celeret ini benar baik, maka kehidupan selamanya di akhirat nanti mulia bahagia selama-lamanya. Tapi kalau di dunia yang cuma celeret ini salah jelek, maka kehidupan selamanya nanti di akhirat nyonyor nyenyek. Tidak usah tun, itu jenenge bebekku kok. Nah, kalau sudah celeret, terus tiba nyemplung. Nyemplung di mana? Ning kuburan. Nah, kalau sudah nyemplung di kuburan, diuruki, dipendem, diincepi patok loro, tulisi jenenge wonge Supardi. Nah, kan sering saya sampaikan, kenapa pakai ditulisi nama? Jai tenger jare wong Jawa biar ndak salah kuburan orang lain. Nah kalau loro patoke ya, patone siji jenenge tenger, nek patok loro jenenge tenger, tenger. Maka di alam kubur itu isinya orang tenger-tenger. Kalau sudah tenger-tenger di situ akan muncul kembang berikutnya. Mbok kira kembange apa? Ini kan bentuk pertanyaan, betul? Mbok kira kembange apa? Ini bentuk pertanyaan. Ketika sudah tenger-tenger di alam kubur, sampean semua akan menghadapi pertanyaan dari petugas Allah yang bernama Munkar Nakir. Sudah siap menghadapi Munkar Nakir atau belum? Sabar guys, kedap meleh. Dan semua pasti akan menghadapi itu pertanyaan dari petugas Allah yang bernama Munkar Nakir. Perlu diingat, Munkar Nakir ndak bisa disuap. Gak kena. Munkar Nakir gak iso diajak damai. Malaikat tapi bocak damai ngono. Sogo ndak iso. Sing kena disuap iku lah. Mbah sapa? Pokoke ono lah, ono. Tapi yo mbah sapa? Mbah sapa? Nah, kalau Munkar Nakir enggak bisa disuap, yang bisa disuap itu mbah sapa? Mbah sapa? Pokoke mbah sapa ono. Enggak bisa, dan Munkar Nakir enggak takut sama apapun. Tampan punya aji-aji apapun, Munkar Nakir enggak takut. Ayo dua aji-aji apa kowe? Jaran goyang. Apa kirik goyang? Apa aji-aji garangan goyang? Munkar Nakir enggak pernah takut. Tampan punya aji-aji Semar Mesem, Semar Mendem, Semar Ngising. Tidak takut Munkar Nakir. Zaman punya jimat, senjata apa? Tumbak. Munkar Nakir tidak takut sama tumbak. Ya pleret. Zaman punya Naga Sasra, Naga Sari. Munkar Nakir tidak takut. Zaman punya pistol, Munkar Nakir tidak takut. Apa mana pistol gombyok? Ayo, zaman punya senjata apa? Munkar Nakir tidak takut. Zaman punya jimat apa? Zaman punya kul buntet, merah delimo, pring petuk. Zaman punya keris, Munkar Nakir tidak takut. Keris kalau munyeng, Munkar Nakir tidak takut. Keris Kiai Singkelat, Munkar Nakir tidak takut. Apalagi keris Patih, keris John, keris Dayanti. Ya. Mbok kira kembange. Nah, pertanyaannya kok kembang? Ya, kembang itu identik dengan bau wangi, betul? Kembang itu roto-roto ambune wangi, identiknya begitu. Maka pertanyaan alam barzah itu seputar wewangianmu ketika hidup di dunia. Mati neh. Bong bong. Aku kiwe sireng lampune mati sisan. Mbok kira kembange. Pertanyaan alam barzah itu seputar kembang. Kembang itu wangi, seputar wewangianmu ketika di dunia. seberapa wangi perjuanganmu di dunia, seberapa wangi ibadahmu, seberapa wangi sedekahmu, seberapa wangi sembahyangmu, seberapa wangi riadohmu, dan sebagainya, dan sebagainya. Mbok kira kembange apa? Kembang itu bahasa Jawanya sekar. Napa? Sekar. Makanya orang Jawa kalau mengatakan ziarah kubur niku nyekar. Iku judulnya tekan kono. Angel golek kiai nom iso nerangno ngene iki angel. Makanya ya rada larang. Nah, ketika kita nyekar ziarah kubur, itu kita berharap wewangian dari beliau-beliau yang sudah suwargi. Itu wewangiannya apa? Itu dulu perjuangannya apa? Ketika kita nyekar ziarah ke makam Bung Karno di Blitar sana, kita teringat, ini Bung Karno dulu perjuangannya apa? Jasanya apa? Luar biasa untuk negeri ini. Ini yang harus kita teladani, kita teruskan perjuangan-perjuangan beliau. Tujuannya seperti itu. Lampune lera mekan-mekan tak anteni. Nah, ketika sudah nyekar ziarah, nanti akan muncul di hati kita rasa khauf dan roja. Roja bu, duduk rujak. Mengkupingmu kuping gadokan. Roja itu maknane berharap, arep-arep oleh rahmate Gusti. Kita berharap bisa mencontoh perjuangan beliau. Kita berharap dapat nikmat seperti beliau, punya nama bagus harum seperti beliau. Sudah wafat berapa tahun Bung Karno? Berpuluh-puluh tahun beliau sudah wafat, sampai hari ini masih dikenang. Jasanya masih dikenang, perjuangannya terus diteruskan. Bahkan nama beliau diabadikan menjadi nama perguruan tinggi, menjadi nama jalan. Di setiap kota ada nama jalan Soekarno. Jenengmu Kang Buntu lho ra payu. Nek aku tau sik mending ana di sepanduk. Oh, bahkan namaku sudah melekat di hatimu. Loh, kan rata-rata di HP kamu ada ceramah aku. Aku baru datang aja udah banyak yang bengok kul huwailik. Nah, ini kan yuk berusaha mengukir jasa. Nah, ini nanti yang akan dihitung di akhirat itu jasa. Jasamu apa ketika dunia, perjuanganmu mana? Nah, partai ora ditakokno di akhirat, Bro. Di alam kubur ndak ada pertanyaan apa partaimu? Siapa calegmu? Gak payu. Nah, ini kan habis suasana panas biar dingin, ngono lho. Padha wong Islame kok. Makanya yang penting rukun. Ada yang tarawih 23 sakwitire, ada yang tarawih 11 sakwitire. Sama apa beda? Ya beda kok sama. Tuwek ra iso matematika. Lah wong 23 karo 8 kok padha, karo 11 kok padha to, Bro, Bro. 23 sama 11 kok sama. Beda rakaatnya tapi sama tarawihnya. Ya mending bagi kita yang ilmunya terbatas, enggak usah lihat perbedaannya, lihat persamaannya saja. Kita sama-sama umat Islam sing rukun. Mulane mau PKB, mau P3, mau PKS, mau PAN, mau PDI, mau Golkar, mau Demokrat, mau Gerindra, mau PBB, mau Hanura, mau Nasdem, semua kita bangsa Indonesia. Semua kita umat Islam, yuk sing rukun, mati neh. Rajur-rajur. Yo yo, langsung rame lo bayari, ra usah bengok-bengok. Barek ngrungokno rewel. Ada juga namanya rasa khauf. Khauf itu takut dan gemeter. Takut kepada pengadilan Tuhan, takut kepada siksa kubur, takut kepada azabnya Allah. Gemeter. Loh, orang itu kalau punya rasa khauf, punya rasa gemeter, gak akan nakal. Pejabat-pejabat di negeri ini andaikan punya rasa gemeter, gak mungkin korupsi. Kenapa sampai korupsi? Ya anda punya rasa gemeter. Ngono. Mungkin yang punya rasa khauf gemeter gak mungkin sobo sintai kono kowe. Aku barko kono. Maksudnya lewat. Ya Allah. Nah ini akhirnya terus seneng soko gedene nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Muncul. Nah syaire Gus Dur. Niku sakpiro songko akeh nikmat ngantek gak kena dihitung. Nggih. Ya syaire Gus Dur mang lho. Sing napa rina wengine tanpa pitungan. Yuk bareng diwaca. Lah sing gak iso pokoke ngobano lambe mangap-mangap. Nah, ben kompak. Ngawiti engso. Terus ngelaras kelawan muji kang paring rahmat lan kenikmatan nggih rina wengine tanpa pitungan sambung selawat. Ya Rasulullah salamun alaih ya Rafi Asya ni wa daraji atfaka ya jiratal ya uhailal juti wal mi Allahumma salli ala Muhammad. Maka mudah-mudahan dengan harlah kedua keluarga besar ARBC ini upaya dan usaha sebagai isyarat bagi kita hidup ini semakin tahun harus semakin baik. Ada peningkatan secara kualitas maupun kuantitas menuju ke arah yang lebih baik, to be excellent. Segera ngerti tolong manduk-manduk oh. Ya minimal ngelegano saya. Ibarat anak sekolah itu tambah tahun harus tambah naik kelasnya. Ibarat orang menanam pohon itu tambah tahun harus tambah tingginya. Ibarat orang merawat sapi ya, tambah tahun harus tambah lemunya, tambah gemuknya. Bapak misalnya bapak punya anak sekolah, tambah tahun tambah naik kelas, seneng apa seneng? Seneng, berarti waras. Waras. Terus ibadah bapak tambah tahun tambah meningkat bagus, seneng apa seneng? Ijek waras. Misalnya bapak zaman punya anak sekolah, tambah tahun gak naik kelasnya, owan cetai panggah wae gak munggah-munggah kelasnya, susah napa mboten? Susah, berarti sik waras. Terus amale sampean, ibadah sampean tambah tahun gak tambah baik, susah apa enggak? Oke, berarti wis mulai ono tanda-tanda gak waras. Ya, mulai ono tanda-tanda gak waras. Nanti ibu iki sing wedok endi yo? Wis mbuh cewampur kok. Misalnya iya ya rungokno. Ngramut sapi tambah tahun tambah lemu, seneng apa mboten? Seneng. Akhlake tambah tahun tambah apik, seneng mboten? Seneng. Ngramut sapi pirang-pirang tahun gak tambah lemu, panggah cili ayo atos tok. Seneng apa susah? Susah. Tambah tahun akhlake gak mudah apik, susah napa mboten? Balas. Berarti yo setel yo rotok bento. Sing lanang gak waras, sing wedok bento setel. Terus sekarang tolong dijawab ya. Misalnya di kampung sampean ada orang kaya, loman, wong suge loman, selamatan. Berkate gawedi. Sing diundang oleh mangan enak oleh berkat gawedi. Orang sekampung diundang semua. Cuman sampean tok satu-satunya yang ndak diundang. Nelongso napa mboten? Yo nelongso, ya Allah kabeh-kabeh oleh mangan enak oleh berkat gede nang aku gak diundang. Nelongso mesti apa aku gak dianggap wong apa piye? Nah, terus sekarang Allah panggil sampean hayya ala shalah yang mau datang itu dapat berkat gawedi 27 derajat. Orang-orang datang semua sholat berjamaah ke masjid, sampean ndak berangkat. Nolongso napa mboten? Lah iki mulai ketara bentone. Coba sekarang lagi pertanyaan tolong dijawab yang kompak. Kalau sampean kompak aku semangat sampai jam 12 lebih ndak apa-apa. Tapi kalau sampean ndak kompak aku juga males. Jujur, sampean lebih susah mana kelangan sholat tahajud karo kelangan duit? Nggih, ya Allah, wong gendeng kok sakmene akeh ya. Ibu-ibu jawab jujur, ibu, kelangan duit susah napa mboten? Susah. Bapak-bapak kelangan tahajud susah napa mboten? Ya belas orang tahu tahajud kok. Ya, susah apa nih, udah pernah tahajud, udah pernah kelangan. Makanya agar kita tersambung ke Allah, apa saja mari kita hubungkan ke Allah, kita sambungkan ke Allah. Kalau gandulannya ke Allah, gak akan jatuh. Sampean gandulan duit, entek duitnya sampean, jatuh sampean. Dari wong Bojonegoro, ceblok gue. Gandulan pangkat jabatan, entek pangkatmu, entek jabatanmu, ceblok, jatuh. Ibu gandulan suami, mati suamimu, jatuh sampean. Golek maneh nek payu. Golek maneh. Ya tapi kan oleh gandulan liya to. Bantah senengane. Tapi kalau gandulannya ke Allah, Allah ndak akan entek, Allah ndak akan habis. Makanya yuk sebelum dilanjut tak ajak zikir, kita nyambung ke Allah. Agar kita menjadi lebih baik, kualitas imannya meningkat. Nanti saya baca dulu 4 kali ya Allahu ya Allah, ya Allahu ya Allah sampai 4 kali pakai lagu yang gampang. Terus setelah saya baca, tolong semuanya sampean tirukan sama-sama dengan penuh kekhusyuan. Kita menghadap kepada Allah, kita berusaha untuk menyerahkan segala dosa dan maksiat kita kepada Allah agar kita selalu terhubung kepada Allah. Apa saja kita ingat ke Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya sama-sama. Ya Allah, ya Allah. Mas, gak usah pakai mic mas, aku kepengen lebih khusyuk. Ibu-ibu, bapak, biar dengar semua, biar kompak. Yuk, diulang. Ya Allah, ya Allah. Diulang. Ya Allah, ya Allah. Ketiga, diangkat. Ya Allah, ya Allah. Turun lagi. Ya Allah, ya Allah. Yuk dengan penuh kekhusyuan kita merendah ke Allah serendah-rendahnya. Kita baca sekali lagi. Ya Allah, ya Allah. Lagi. Ya Allah. Ketiga, naik. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Ibu, bapak, saudara-saudara jamaah yang saya cintai, saya tanya tolong dijawab. botol yang saya pegang ini isinya apa? Wesue. Ini air kan? Lihat enggak? Matamu lihat enggak? Duh, ini bahasa Indonesia iki, duduk cara Jawa. Lihat enggak matamu? Ini air. Tapi pertanyaan Allah lebih jauh, bukan sekedar ini apa. Gimana pertanyaan Allah menyangkut air? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul muzilun. Kalian atau aku, kata Allah, yang menurunkan air dari langit. Dikira hujan itu tiba-tiba, ngono. Hujan itu adalah rancangan jelimet. Jelimet di bahasa Indonesia ini. Ya. Rancangan yang menjelimet. Yo yo. Yang diproses oleh Allah secara luar biasa diturunkan ke bumi sehingga di bumi ini ada kehidupan. Karena kalau tanpa air enggak akan ada kehidupan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Musa niki ngomong hujan itu kan fenomena alam, mucangkem angger bletat. Ini mengesampingkan peran Allah di mana? Hujan itu proses yang luar biasa dari Allah diturunkan ke bumi, di bumi ada kehidupan. Wit-witan tukul, rumput tumbuh, rumput dimakan kambing, kambing dimakan kamu. Siklusnya seperti itu. Jadi kesimpulan, ada keimanan dan keyakinan di dada kita yang menurunkan air hujan dari langit adalah Gusti Allah. Ada bibit jagung satu kecil mentil. Nah kalau kecil mentil, nek gede mentol. Masuk keliru sih. Kemudian ditanam di dalam tanah, serut tumbuh kecil, serot serot serot, akhirnya tinggi dadi jagung sak lengen lengen. Iku sing ngetokno jagunge ya Gusti. Wit-witan macem-macem, ana wit apa akasia, ana wit pelem, ana wit apa neh jambu sawu, macem-macem wedang. Wit-witan niku lho mbok tinggal turu-turu wae. Lah kok moro-moro wite gedhe sampean tau weruh modote ya apa? Iku sing modoti wit-witan ya Gusti Allah. Kaya ibu-ibu sampean tak aturi. Sampean iki lho kok iso metang, meteng. Wetengmu asale telepes cilik kok nyut-nyut dadi gedhe. Iku sing gedhekno wetengmu sapa? Bapak eh nah, bapak iki ramok panitia peting keringan tok to Bu. Apa melu urun gawe kuku ngono piye? Wong gawe untu siji wae ora iso kok ya. Iku sing gedhekno wetengmu ya Gusti Allah. Kuwabeh nyambung nang Gusti Allah. Kalau sudah bisa seperti itu ya Allah, Allah akan menjadi matamu yang kau gunakan untuk melihat, Allah menjadi telingamu yang kau gunakan untuk mendengar, Allah menjadi hidungmu yang kau gunakan untuk mengambu, Allah menjadi lesanmu yang kau gunakan untuk bicara. Seluruh gerak aktivitasmu dituntun bimbingane Gusti Allah. Yuk zikir. Ya Allah, ya Allah. Lagi. Ya Allah. Diangkat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masya Allah, jamaah segini banyak yang datang, yang laki ganteng-ganteng, yang perempuan cantik-cantik, meskipun ono sing wedake kandelen, ono sing lipstike mongah-mongah koyok mari ngombe getih, dikei mripat ison weruh rupa, dikai kuping krungu swara, dikai irung iso ambu-ambu gondo, dikai lati iso icip-icip rasa, dikai pikiran iso angen-angen rena-rena, diparingi ati iso ngrasakno sedaya sing disawang mripat, sing dirungu kuping, sing diambu irung, sing diincipi lat, sing dirasakno ati, iku kabeh dadi tondo-tondo kekuasaane Gusti Allah. Mula ibu-ibu ketika masak di dapur, tangan pegang cabe, nyekel lombok, akhire mripate nyawang. Lho bareng disawang lombok iki kok ana sing warnane abang, ana sing warnane kuning, ana sing warnane ijo. Atimu kedodok terus atimu ngomong, sing ngecet lombok niki ya Gusti pancen sing ngecet lombok dudu pamanmu. Mari ngono tangane nyekel ketumbar karo nyekel mrica, ketumbar karo mrica iki bentuke padha bundere, padha cilike, ning bareng dirasake lah kok beda rasane. Iki sing gawe beda rasa antara ketumbar karo mrica iki ya Gusti. Rampung ngono terus masak gawe kayu disumet gawe geni kok mundak gede genine bulat-bulat, atimu kedodok mikir kayu iki tukul sangka lemah, sing nukulno kayu iki ya Gusti. Bariku goreng pindang gawe minyak, soale nek goreng ora kena gawe uyuh. Pikiranmu angen-angen, atimu tersentuh, minyak iki nyumbere ya teko bumi, sing nyumberno minyak niku ya Gusti Allah. Lho nek wis iso Allah, Allah, Allah, bumi mana yang tidak dari Allah, planet mana yang tidak dari Allah, semua dari Allah. Kalau sudah bisa seperti ini, maka reposisimu seperti ikan di lautan, ikan dalam lautan, noleh sak noleh melihat air, noleh sak noleh ketok banyu. Nek kula sampean di alam donya iki, noleh sak noleh ketok tondo-tondo kekuasaane Gusti. Dikir ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Subhanallah. Bapak ibu jenengan ketika melihat anak yang sekarang udah usia TK, dulu itu anak bayi merah kecil, kemudian sekarang menjadi sebesar gitu anak TK, besar lagi SD, MI, besar lagi SMP, Tsanawiyah, sampean gak pernah ikut ngodoti itu anak yang menggedekkan, menggedekkan iku anak sing gedekno ya Gusti. Makane tolong ibu-ibu ketika anak agak rewel, ketika anak agak nakal, ibu yang sabar, jangan kakean lambe. Biasane ibu-ibu rapati iso ngempet, arek nakal kapan gedemu? Kapan gedemu? Saman wis ngerti lek sing gedekno anake ku Gusti Allah kok sampean lokno. Iku ketoke ngelokno anak ning sejatine ngilokno Gusti. Anak kok dilokno kapan gedemu, kapan gedemu? Bu, apa sampean kepingin duwe anak cuwepet gede, sampean malah susah. Umpama duwe anak bayi umure lagi seminggu kok gedene sepodo bapakne. Malah repot gendong-gendongane. Apa maneh katik metu brengose sampean malah ora wani ngemii. Wah, keri kabeh. Mula aja gampang-gampang alok, soale nuwun sewu wong wedok kuwi rada kakean. Iya, secara antropologi le durus, wong wedok ku bibit kawitane teko ibu Hawa. Hawa wiunene mengo, mulo rata-rata cuwawa. Lah nek wong lanang kan bab bibite teko Nabi, Adam, Nabi Adam ki unine mingkem ora pati akeh omong. Adam sak merongos-merongose wong, muni Adam ya tetep mingkem. Adam. Bu. Bu. Kula takon jenengan jawab sing lanang meneng, Bro. Tak garapno sedelok bojomu. Bu. Dijawab nggih. Anak iku wekmu apa titipane Allah? Bojo iku wekmu apa titipane Allah? Yo kene sampean wis ngerti anak titipane Allah, bojo yo titipane Allah. Tapi kenapa perlakuanmu kok membeda-bedakan? Lek anakmu rewel ngono kae kok mbok telateni, mbok ibu-ibu, mbok rayu-rayu, mbok eneng-eneng supaya dekne meneng rewele biasane mbok tawan-tawani, nyuwun apa sayang? Jeneng meneng rewele nyuwun apa sayang? Tapi kene apa lek bojomu sing rewel kok malah mbok celathu? Kok gak mbok telateni? Kok gak mbok libur? Kok gak mbok ipo-ipo? Ya kene dekne ben meneng rewele, mestine sampeyan kudu pinter tawa. Tawa apa? Ya tawa. Lho ini menjadi bentuk pengabdian. Mati neh. Medeneng-medeneng serius lampu mati. Ketika panjenengan Bu diberi amanat Allah berupa suami dan anak, jenengan layani dengan baik. Anak suami amanat Allah itu sama dengan mengabdi kepada Allah. Maka rahmat Allah akan diberikan kepadamu Bu, panjang umurmu, banyak rezekimu, sakinah rumah tanggamu, solih-solihah putra-putrimu. Ngono, karena diberi amanat oleh Allah, kau gunakan dengan baik anak, suami, luwe mbok masakke, ngelak mbok paringi ngombe, pakaian kotor mbok umbahke, awake kesel mbok piyeti, pinter nduk jare Gusti Allah, diberkahi diparingi rahmate Gusti. Dadi apa wae, dadi DPR yang ngono. Mikir aku ki sing milih rakyat, aku sing dadekke rakyat. Mula uripku kudu tak pertaruhkan untuk kepentingane rakyat. Nah, iki lek wis iso ngono rahmate Allah diberikan kepada DPR tahun ngarep kepilih meneh. Rezekine barokah. Aja sampe lek arep kampanye kepingin dadi saudara-saudara. Kalau saya nanti menang saudara-saudara, pasti rakyat sejahtera saudara-saudara. Yang pendidikan gratis, yang kesehatan gratis, begitu wis dadi kok terus lali. Ojo sampai ngono, sapa wae. Makanya sering saya kritik dan sering saya sampaikan, wong pilkada karo PLKB kumek beda tipis. Pilkada kuwi nek dadi lali, PLKB nek lali. Lho ini ndak semua, mudah-mudahan sing wonge teko ning kene krungu. Aku ngaji nanti wis ngene iki ra ngurus aku. Yang saya sampaikan kebenaran. Ngono, sing gak seneng berarti atine bosok. Nah, kita sama-sama berbenah, maka mudah-mudahan pengajian malam hari ini menjadi titik tumpu turunnya rahmat Allah di bumi Batam khususnya dan Indonesia pada umumnya. Oh no, cinta tanah air terus, NKRI harga mati, agomo ageming aji dilakoni, selamat dunia akhirate. Oh, ati gulung sampean lek wis ketoto, gak bakal kecaton, gak mudah terluka, gak mudah goyah karena didasari dengan keimanan yang mantep. Lambarane sering saya sampaikan, syukur lan sabar, sabar lan syukur, syukur lan sabar lan lek nampa nikmat atine syukur, lesane muni alhamdulillah. Lek nampa coba ujian lan musibah atine sabar, lesane ngucap inna. Nek oleh nikmat, nek oleh coba, diwaringi sehat, diuji sakit, dagang untunge akeh, dagang dicoba rugi, enak-enak mlaku sikilmu kesandung, mari kesandung langsung wahing. Mari wahing kok kesandung meneh. Mari kesandung wahing meneh. Mari wahing kesandung meneh. Lo tekan omah oleh kiriman iwak karo sego teko nggone tangga. Mbok tinggal ning sedilu iwake gondol kucing. Wis to uripmu enak anggere gelem alhamdulillah karo innalillah. Bapak-bapak ketemu bojo. Tibae bojomu cerewet. Ayo, wis iku rezekimu. Ora usah dipegat. Cerewet yo wis telateni wae engko lak yo mati-mati dhewe. Kuwabeh. Dibalekke nang gone Gusti Allah. Ki panitia ampe narik infak barang. Nggih. Hah? Lah nek narik infak nang mlaku. Di panitia. Lampu mati mau wes. Hah? Atik meter tanda kalau ndak ya ndak usah. Ndak usah. Iya medhi to. Karo mlaku ndak apa-apa, tapi yo sing cepet. Iki wis kate ndonga iki. Loh, eh? Nanti ono iki pemotongan tumpeng barang ini urung. Tapi ndak usah panjang umurnya, ndak usah. Yo Fatihah dipotong ngono ae. Nggih, nanti potongnya subuh. Apa pun mbok plorono kene. Yo bareng dikir. Ya Allah. Ya Allah. Lagi. Ya Allah. Diangkat. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ini wis 2 jam ngajine. Sing cerewet ora melok urun. Ini nanti kalau kula panjenengan wis apa ae mati neh to. Disambungno nang gone Gusti Allah. Oke. Okay. Oke. Okay. Lami ke orang kena dijak bengok. Ya Allah. Konco-konco sing arep potong tumpeng nang munggah panggung. Aku wis kesel. Nah, sambil nanti kita sama-sama berdoa, tolong jangan bubar dulu. Ini doa yang paling penting. Mudah-mudahan ngaji malam hari ini diberkahi oleh Allah. Sehingga cinta kita kepada Allah semakin kuat. Sama-sama kita baca ya Allahu ya Allah tadi terus sambil kita berdoa. Nanti ketika saya baca doa semuanya amin. Nggih. Nyuwun tulung kanca-kanca yang dari Blitar, dari Ponorogo, dari Jawa Tengah semuanya, dari Tuban, Bojonegoro, kabeh dulur yang rukun, mari sama-sama kita berdoa memohon keselamatan untuk Indonesia. Mudah-mudahan ke depan Indonesia semakin baik, yang kurang baik dibenahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian kita memohonkan ampunan atas segala dosa yang kita lakukan, kita akui kepada Allah Subhanahu wa taala betapa dalam hidup ini ibadah kita kurang, sementara maksiat terus-terus dan terus kita lakukan. Sama-sama kita berdoa. Ya Allah, ya Allah. Lagi. Ya Allah. Allah. Ya Allah, ya Allah. Allah, ya Allah. Lagi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Amin amin ya Allah amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan berbagai macam kenikmatan zahir batin kepada kami. Bimbing kami ya Allah agar kami selalu bisa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu dengan syukur yang dalam, dengan syukur yang sungguh-sungguh. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada kami untuk bisa hadir di majelis-Mu yang mulia ini ya Allah. Berikan pertolongan-Mu kepada kami agar kami selalu bisa menjalankan perintah-perintah-Mu dan menjauhi semua larangan-Mu. Ya Allah, sempurnakan agama kami ya Allah. Berikan kemampuan kepada kami agar kami bisa berziarah ke Makkah dan Madinah, mengunjungi Ka'bah-Mu yang mulia ya Allah. Ampuni semua dosa kami ya Allah. Berikan kepada kami hati yang bersih. Hilangkan dari hati kami kebencian, dendam, kedengkian. Bersihkan kotoran-kotoran batin dari hati kami ya Allah. Sempurnakan ibadah kami dengan ikhlas dan istiqamah ya Allah. Sekelam apapun masa lalu kami, hapuskan ya Allah. Sebanyak apapun kesalahan kami, maafkan ya Allah. Sebesar apapun dosa-dosa kami, ampuni ya Allah. Ampuni kami semua jemaah yang hadir di majelis ini ya Allah. Jika sampai hari ini masih sering Kau saksikan kami melangkah ke tempat-tempat yang tidak Engkau ridhai, ampuni ya Allah. Jika amal perbuatan kami tidak sesuai dengan yang Engkau kehendaki, ampuni ya Allah. Jika kami sering melakukan hal-hal yang mendatangkan murka-Mu, ampuni kami ya Allah. Jika kesibukan kami dengan pekerjaan kami sering membuat kami lupa kepada-Mu, lupa beribadah kepada-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya Allah. Ya Afu, Ya Ghafur, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Karena tanpa ampunan-Mu, tanpa rahmat kasih sayang-Mu, niscaya kami akan menjadi orang yang hina dan celaka dunia akhirat. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Darah daging mereka melekat pada tubuh kami. Jasa-jasa mereka tak mungkin terbalaskan oleh kami ya Allah. Kami bisa seperti ini karena jasanya. Kami menjadi seperti ini karena perjuangannya. Ampuni kami ya Allah. Jikalau sampai hari ini kami belum bisa berbakti kepadanya, kami belum bisa membalas budinya, maafkan kami pernah membentaknya, kami pernah menyia-nyiakannya, kami pernah menzoliminya, kami pernah berkata kasar kepadanya, bahkan kami pernah menyuruhnya ya Allah. Jadikan sisa umur kami ini menjadi anak yang berbakti kepadanya, memuliakannya dunia akhiratnya ya Allah. Berikan kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sakinah ya Allah. Karuniakan kepada kami anak-anak yang solih dan solihah, anak-anak yang berbakti kepada kami, anak-anak yang selalu menghormati kami. Tahan mereka agar tidak berkata kasar kepada kami, meskipun kami kurang bisa menahan diri untuk tidak berkata kasar kepada mereka. Sayangi kami dengan pelayanan mereka ya Allah, meskipun kami kurang sabar dalam melayani mereka. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang taat dan berbakti kepada kami. Hindarkan dari kami anak-anak yang durhaka. Hindarkan dari kami anak-anak yang tidak menghormati kami. Jauhkan dari kami anak-anak yang membuat kami malu di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami anak-anak yang menunggu kami di tahta syurgamu, bukan anak-anak yang menjerumuskan kami ke dalam jurang nerakamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami husnul khatimah. Karuniakan kepada kami husnul khatimah. Panggil kami menghadapmu kalau waktunya tiba, pada waktu yang terbaik, di tempat yang terbaik, dalam keadaan yang terbaik. Ya Allah, ketika ajal kami tiba nanti, jangan kau cabut nyawa kami di saat tidak ada seorang pun di samping kami. Ya Allah, ketika kami nazak menghadapi sakaratul maut, hadirkan anak-anak kami sejauh apapun mereka berada. Hadirkan mereka di sekeliling kami, ya Allah. Jangan kau biarkan kami sendirian di saat kami takut dan berat berpisah dengan mereka. Ketika kami menghadapi maut, ya Allah, genggamkan tangan kami dengan tangan mereka. Satukan tubuh kami dalam dekapan mereka. Bimbing kami, talqin kami kalimat tauhid la ilaha illallah dengan lesan mereka, ya Allah. Tempelkan lesan mereka di telinga kami agar mereka bisa menuntun kami menyebut asmamu, Allah, Allah, sehingga kami meninggalkan dunia yang fana ini dengan menyebut namamu, ya Allah. Ketika kami telah mati nanti, ya Allah, mandikan jenazah kami dengan tangan-tangan mereka. Bersihkan kotoran-kotoran kami yang tersisa dengan tangan-tangan mereka. Karena engkau mengetahui betapa tangan-tangan ini dulu ikhlas membersihkan kotoran mereka ketika mereka masih kecil, ya Allah. Kafani jenazah kami dengan tangan-tangan mereka. Satukan kaki kami dengan tangan-tangan mereka. Solati jenazah kami dengan barisan mereka. Angkat jenazah kami dengan pundak-pundak mereka, ya Allah. Masukkan jasad kami ke liang lahat bersama doa-doa mereka. Sinari kubur kami dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dikumandangkan oleh mereka. Bebaskan kami dari atap kubur atas doa dan kesolehan mereka, ya Allah. Syafaati kami di akhirat nanti dengan kesolehan mereka, ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau lah yang maha segalanya. Engkau penggenggam alam semesta, ya Allah. Jangan biarkan kami berharap kecuali hanya berharap kepada-Mu. Jangan biarkan kami mohon perlindungan kecuali cukupkan hanya mohon perlindungan-Mu, ya Allah. Jangan biarkan kami dihina dan direndahkan oleh dunia ini, melainkan titipkan kepada kami dunia yang berkah, yang bisa membuat hidup kami bermanfaat dan bekal kebahagiaan di akhirat nanti. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adabil akhirati wa fitnatihima. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa qina adhaban nar. Wa qina adhaban nar. Wa adkhilna aljannata ma'al abrar. Birahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin wa alhamdu lillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mohon maaf segala salah dan khilaf. Mudah-mudahan ngaji malam hari ini manfaat, barokah, fitini wa dunia wal akhirah. Hadanallahu iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada